keponakan. Ono ceret tiba nyemplung, bo ira kembangi opo. Turi putih ditandur neng kebon agung, ono cleret tipe nyemplung, bo ira kembange opo. Turi putih ditandur neng kebon agung, ono cleret tipe nyemplung, bo ira kali wetan kali kulon kali tengah-tengah tanduran pari saiki ngaji sesok yo ngaji ayo manut para kiai wetan kali kulon kali